الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كما تراها tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak takbir yakni takbiratul ihram sampai kepada taslim salam yang kata Asy'ari al-Albani al-Mu'allif ka'annaka taraha, seolah kamu sedang melihatnya, karena memang kalau kita melihat ya tafsir akan tafsir rincian-rincian yang disebutkan oleh beliau Asy'ari Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah itu begitu jelasnya sampai detail-detailnya. Makanya kalau kita mau untuk benar-benar mempelajarinya, insya Allah Ta'ala akan menambah persentase pahala sholat kita akan lebih berat lagi. Nah, insya Allah Ta'ala. Terakhir kita sampai di lafaz hadis wa kana ahyana yarfa'u yadayhi idza sajada. Hadis riwayat dari An-Nasa'i, Darqutni dan Al-Mukhlis atau Al-Mukhlas Allah'alam Firqawah Firqawah Bisanadain Sahihain, dengan dua sanad yang sahih. Adalah Nabi SAW ahyanan, ahyanan yakni kadang-kadang. Kadang-kadang yang beliau lakukan ketika hendak sujud itu yang fa'u ya gaiji beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, maka sekali lagi kita ulangi, ketika beliau mengatakan ahyanan kadang-kadang, kita sudah praktiknya kadang-kadang. Jadi tidak setiap sujud kemudian kita mengangkat kedua tangan, tapi lakukan hal tersebut kadang-kadang. Dikatakan bahwa ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ada Rukubni dan tadi Al-Mukhlis atau Al-Mukhlas di dalam Al-Fawaid dengan dua sanad yang sahih. Disebutkan pula ini ya tentang mengangkat kedua tangan di dalam kita hendak sujud takbir tapi langkah kedua tangan Allah Akbar sujud. Waqad ruya hadha rub'an 'ashra min as-sahabah, mengangkat kedua tangan ini bahkan sudah diriwayatkan dari 10 orang sahabat, dari 10 orang sahabat. Wa dhahaba ila mashru'iyyatin jama'atun min as-salaf, dan bermadzhab disyariatkan yang hal tersebut banyak ulama dari kalangan salaf, minhum di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Basri, Tawus, Rasulullah, dan anaknya Abdullah bin Tawus, juga Nabi Maula Ibnu Umar, Salim, Salim bin Abdul bin Umar Ibnu Umar, anak beliau, Wal Qasim ibn Muhammad, Wal Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, termasuk dari Ulama Sab'ah, Wa Abdullah ibn Dinar, Wa Atha juga, Wa Qala Abdurrahman ibn Mahdi, dan juga berkata Abdurrahman bin Mahdi, Hada minas sunnah, ini termasuk dari sunnah. Wa amila bihi Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal, juga diamalkan oleh Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Wa huwa qawlun an Malik bin Syafi'i, bahkan ini juga satu riwayat pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, walaupun mungkin banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin tentang sunniyahnya hal ini, yakni sunnahnya mengangkat kedua tangan bersama dengan takbir ketika hendak turun untuk sujud. Tapi sekali lagi apa? Ahyana dilakukan kadang-kadang. Nah, kita lanjutkan. Falam al-Bismillah al-Qururu ila sujudi ala yadain. Turun menuju posisi atau gerakan sujud ala yadain dengan bertopang kedua tangan. Jadi yang dimaksud bahwa yang sunnah atau yang lebih tepatnya ketika kita turun untuk sujud itu yang menyentuh tanah terlebih dahulu adalah kedua tangan, bukan kedua lutut. Nanti akan dijelaskan. Insyaallah. Wa kana yadhu yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhu yadayhi, beliau meletakkan kedua tangannya 'ala al-ardi, ke tanah, ke bumi, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Sebelum kedua lututnya. Jadi riwayat Ibnu Khuzaimah Ad-Darqutni dan yang lainnya disebutkan oleh beliau di sini. Wa kana ya'muru bidzalika. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga memerintahkan hal tersebut. Jadi selain perintah juga beliau lakukan. Perintah dan juga beliau lakukan hal tersebut. Nah, untuk yang perintah, fayaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi." Idza sajada ahadukum, kalau ada salah seorang dari kalian sujud, fala yabruk, maka jangan dia buruk. Buruk itu turun atau menderung. Kama yabrukul ba'ir, sebagaimana menderungnya unta. Unta kalau hendak dia menderung di bawah, maka jangan seperti menderungnya unta. Wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaknya dia letakkan, wal yadh' lahu amr, letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Perintah ditambah pula dengan fi'il, yakni perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayat al-Imam Abu Dawud dan juga An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nah, disebutkan di sini oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, antum perlu tahu bahwa unta itu ya, kalau hendak menderung, kalau sudah menderung, itu yang bagian depan dulu, klik, turun, baru bagian yang belakang. Kebalik tidak ada, tidak kebalik. Unta itu kalau mau turun, itu depan dulu, klik, baru kemudian bagian yang belakang. Kalau Nabi mengatakan jangan turun seperti turunnya unta, jangan seperti unta, seolah-olah jangan depan dulu. Berarti jangan apa dulu? Jangan tangan dulu. Tapi apa? Kaki dulu. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa ada di Rasulullah mengatakan wal yadu yadayhi? Jangan turun seperti turunnya unta, tapi letakkanlah kedua tangannya dulu. Sebelum kedua lututnya. Mahfum ini ya. Bagi sebagian orang, kalau bagi yang sudah tahu ya enggak ada masalah. Bagi sebagian orang ini menjadi iskal, menjadi sesuatu yang muskil, sulit dipahami. Kalau unta depan dulu berarti kalau jangan seperti unta ya kita belakang dulu, lutut dulu. Kok Nabi nyuruh malah tangan dulu? Paham ya? Nah, kata saya lah tadi, wa'lam dan ketahuilah anna wajha mutalabatil ba'ir fi wad'il yadaini qabla ar-rukbatain, bahwa berbeda atau membedakan diri dengan unta itu ya seperti lafaz hadis tadi, meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Kita bukan unta, tapi kita. Huwa annal ba'ir yadu awwala ma yadu rukbatayhi wa huma fi yadihi. Tadi kita katakan unta itu kan depan dulu, gitu kan? Tapi lututnya unta itu di depan. Paham ya? Lututnya unta itu ada di depan dulu. Jadi kalau dia turunnya itu depan dulu, berarti turunnya lututnya dulu dia. Dan kita jangan seperti unta. Berarti jangan lutut dulu. Apa? Tangan dulu. Maaf ini. Baik. Itu ya semua. Wahuma fiyadehi, dan kedua lutut unta itu yang ada di kedua tangan depannya. Kama fi lisanil Arab, bahkan ini yang ada di dalam kamus lisanul Arab. Kamus masa lalu itu yang menjadi rujukan jelas ma'ruf baru. Wa ghairihi min kutubil lughah, bahkan di kamus-kamus yang lainnya pula. Wa dzakara mithlahu ath-Thahawi fi mushkilil adzab wa syarhi ma'ani al-adzab. Disebutkan pula oleh Imam ath-Thahawi al-Hanafi rahimahullah dalam kitab Mushkilul Adzab. Mushkilul Adzab itu maksudnya beliau itu seperti mensyarah gitu, mensyarah ya, akar-akar yang wa syarhi ma'ani al-adzab itu sama. Wa kadzal Imam al-Qasim al-Qusti rahimahullah. Fa inna rawati gharibul hadis, dia meriwayatkan dalam kitab gharibul hadis dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Bahwa Abu Hurairah mengatakan, la yadrukanna ahadun durukal ja'ir asy-syaribi. Jangan seseorang menderum seperti deruman unta yang liar. Unta yang liar. Nah, qala Imam, berkata Imam Al-Qasim As-Sarkusti, lebih dilihat cara bacanya. Hadza fi sujud. Ini dalam sujud. Jadi ketika sujud. Yaqulu la yarni bi nafsihi ma. Beliau mengatakan jangan dia rebahkan badannya bersama-sama. Kama yaf'alu ba'ir syarid ghairul mutma'in al-muwatir, sebagaimana yang dilakukan oleh unta yang liar. Walakin yang haqqu mutma'innan, tapi hendaknya dia kalau turun sujud itu dengan tenang. Yadu'u yadayhi qabla rukbatayhi. Bagaimana caranya? Diletakkan dulu kedua tangannya, baru kemudian kedua lututnya. Wa qad ruya fi hadza haditsun marfu' mufassir, dan diriwayatkan pula tentang ini hadis yang marfu dan dia mufassir yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian menyebutkan hadis itu. Kemudian menyebutkan hadis itu tadi. Baik. Sehingga apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim berpendapat sebaliknya. Itu tidak dibenarkan. Sebenarnya disebut disini. Baik, begitu ya. Sekali lagi, bahwa unta itu kalau turun menderum yang depan dulu. Tapi antum perlu tahu bahwa hewan yang berkaki empat, hewan yang berkaki empat itu lututnya ada di depan. Lututnya ada di depan. Sehingga kalau jangan seperti unta, padahal dia lutut dulu, kita harus apa dulu? Tangan dulu. Bisa dipikirkan, bisa lah. Hewan-hewan berkaki empat itu kan juga antum lihat nekuknya itu, nekuknya kakinya itu. Kalau kita bagian depan ini, nekuknya ke depan atau ke belakang? Ke belakang kan, ke belakang. Kalau hewan berkaki empat, ya depan itu nekuknya kemana? Ke depan. Seperti apa? Lutut. Maaf. Nah. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innal yadaini tasjudani kama yasjudu al-wajhu, sesungguhnya kedua tangan itu juga sujud sebagaimana sujudnya wajah. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, maka bila salah seorang dari kalian hendak meletakkan, wabah di sini mati yang maknanya korobel, ini hampir meletakkan wajahnya, Falyadok yadaihi, letakkanlah kedua tangannya. Wa idza rafa'a falyarfa'huma, dan kalau dia mengangkat kedua wajahnya, falyarfa'huma, maka angkatlah kedua tangannya, yakni untuk duduk di antara dua sujud. Untuk duduk di antara dua sujud. Qala wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Adalah Nabi SAW ya'tamidu ala kaffaihi, beliau bertopang dengan kedua telapak tangannya. Dan ketika turun tadi bertopang dengan kedua telapak tangannya. Wa yabsutuhuma, dan membukanya, membuka kedua telapak tangan. Jadi tidak menggenggam ketika turun. Ketika turun itu dibuka kedua telapak tangan. Wa yadhummu asabi'ahuma, serta merapatkan jari-jemarinya. Jadi kalau turun ya, kata tadi tangan dulu yang bertopang adalah telapak tangan, dan jangan begini. Jangan dilonggarkan, jangan direnggangkan jari-jemarinya, tapi dirapatkan. Wa yuwajjihuha qibala qiblah, serta dari jemari yang dirapatkan ini tadi diarahkan ke arah kiblat. Jadi jangan miring kemana-mana, terus ke arah kiblat. Qala wa kan yaj'aluhuma hadwa mankibaihi ahyana. Adalah Nabi SAW menjadikan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan mankibnya, sejajar dengan kedua bahunya. Wa ahyanan hadwa udhunaihi, dan terkadang sejajar dengan kedua telinganya. Sejajar itu bukan sejajar sisi lebarnya begini, bukan. Sebagaimana kita pernah lewati hadis tentang takbiratul ihram. Masih ingat ya? Itu kan Nabi SAW ketika mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinga, itu sejajar dengan mankib bahu. Dan waktu itu kita dapat faedah dari Ibnu Zakaria Al-Ajuni Rasulullah ketika menjelaskan di Al-Ansor waktu itu ke orang satria. Yang dimaksud sejajar itu dari arah depan. Jadi kalau ada orang, kata beliau, kalau ada orang yang dia berdiri di depanmu, ketika kamu mengangkat kedua tanganmu itu enggak bisa lihat kedua telingamu. Itu maksudnya sejajar kedua telinga. Atau ketika kamu mengangkat kedua tanganmu itu enggak bisa melihat bahumu. Itu maksudnya sejajar. Jadi bukan begini, bukan ke samping begini. Atau gimana? Masalah ya. Sejajar bahu. Jadi ketika anda sujud, ya, juga seperti itu, karena diriwayat sahih muslim itu juga dikatakan oleh perawinya kazalik. Faidah sajadah kazalik. Dan ketika belum sujud juga seperti itu. Berarti ketika sujud itu yang benar insya Allah ya, itu letak sejajar dengan kedua telinga itu ya pas di depan begini, di depan menempel. Nah kalau sejajar dengan kedua bahu juga begitu. Jadi pas di depan bahu, bukan yang dimaksudkan di artinya ini. Sampai kemudian terkadang mengganggu sebelahnya. Bahaya. Sama ya, takbiratul ihram sama ketika sujud. Jadi begitu sujudnya, atau begini sejajar di depan. Dan juga nggak mungkin untuk praktek dengan pemahaman tadi kalau sujud. Pemahaman tadi yang kita katakan ya, salah, ya, tidak tepat. Ya, ini kalau sejajar semua sejajar ke samping sini. Kalau sujudnya nggak mungkin bisa. Kenapa? Tangannya nggak akan menempel ke tanah kan begitu. Maksudnya, kalau mau dibangun seperti tadi ya nggak mungkin dia bisa sujud. Kita harus sujud di atas lengan. Berarti kalau sejajar begini ya nggak nempel tangannya nanti. Jadi, ini berarti yang benar sudah berarti nanti takbiratul ihram diingat-ingat begitu ya, atau begini, dan kita kasih susu mental ini ada begini, begini. Kenapa? Terkadang salah memahami dengan wakil jati gitu. Bahkan menjadi mirfaqahi anjantai. Ada Nabi SAW itu beliau menjauhkan kedua jikunya dari kedua sisi badannya. Hatta yurabayari itoi. Kan gitu. Sampai terlihat ketika ketiak beliau. Maka dengan mantapnya dia buka gitu. Nah, jadi itu kurang apa-apa. Maafkan ya. Jadi sekali lagi untuk menguatkan pemahaman ini, ya enggak mungkin untuk kemudian praktek seperti ini. Nanti enggak nempel ke tangan. Enggak nempel ke tangan. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardh. Di antara sunnah ketika suci, Nabi SAW itu menekan ya, atau beliau menempelkan anfahu hidungnya, wajah tahu dan dahinya. Jadi dahi dan hidung itu nempel semua di tempat sujud atau di tanah tempat dia sujud. Nah, jadi tidak hanya dahi saja itu hidungnya nggak nempel. Nah, ini tidak akan terwujud kalau dia sujud terlalu dekat dengan lutut. Gitu ya. Kalau sujudnya terlalu dekat dengan lutut, maka langsung saja yang kalau hidungnya. Wakala ini mesti sholat tahu dan Nabi SAW berkata pada sholat tahu, yakni orang yang ketiga itu kurang bagus dalam melakukan sholatnya. Ida sajata tamakin li sujudika. Kalau kamu sujud, makin maka kokohkan sujudmu, kuatkan sujudmu. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi mengatakan ida anta sajata fa'amkanta wajhaka wa yadaika hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'ihi. Kalau kamu sedang sujud, maka kamu harus menempelkan wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Kalau tamkin itu berarti ada kekokohan di situ. Tidak dikokohkan gitu, enggak hanya lemes-lemesan ketika sujud. Hatta yakminna kullu 'azmin minka ila mawdi'i, sampai tenang, sampai tumanina seluruh tulang-tulang di posisinya. Wa kana yaqul, dan Nabi pun juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata. Ini berarti la salata, tidak ada salat liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu al-jabinu. Tidak ada salat bagi orang yang dia hidungnya tidak nempel di tanah, maksudnya tidak nempel di tempat dia sujud, seperti menempelnya dahi. Seperti menempelnya dahi. Jadi ini jangan dianggap remeh, karena hukum hidung itu disatukan dengan hukum dahi. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan umirtu an asjuda ala sabati a'udhu, aku ini diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Nabi mengatakan alal jabha, jabha dahi. Wa asyara biyadihi ala anfihi, dan Nabi SAW mengisyaratkan ala, pakai ala itu menunjukkan bahwa dia itu hukumnya diikutkan ala anfihi dengan belum mengisyaratkan ke hidungnya. Jadi di hukumnya itu diikutkan dengan dahi. Jadi harus nampak. Nanti apa yang dingin seperti itu? La sholat atau tidak ada sholat. Wa kana yumakkinu aydan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi. Nabi SAW yumakkin atau yumakkin, yumakkin mengokohkan pula kedua lututnya dan atrafa qadamayhi, ujung-ujung telapak kaki, bukan ujung-ujung dari jemari kaki. Jadi kalau bisa ketika sujud itu ya, jari jemari itu benar-benar cukup begitu sehingga ya, pangkal jari jemari kaki alias ujung telapak kaki itu yang nempel di sini. Kalau mampu, kalau mampu, apalagi masih muda ya, kalau masih bisa diusahakan yang seperti itu. Watrofak dan atrofko dan ini yakni korok ujung-ujung telapak kaki berusul dari semari. Itu dulu kalau ada ilah yang sakit dan lain kita atau tidak mampu dia sebut. Wajstak bilu di suduri qadamihi wa atrofi asabihi ma al qiblah. Dan beliau menghadap dengan sudur qadamihi, sudur qadamihi ini yang bagian depan ketika sujud bagian depannya. Wabi atrofi asabihi ma serta atrof asabihi ma yakni ujung jari jemari itu diarahkan ke kiblat. Jadi tekuk begini kan? Dan itu diarahkan ke kiblat. Disahkan yang huruf itu. Wa yarussu aqibaihi dan beliau yarussu itu menempelkan aqibaihi kedua tumitnya. Yarussu aqibaihi menempelkan kedua tumitnya. Ini riwayat Al-Imam At-Tahawi dari Ibnu Huzaimah. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dan disahihkan serta disepakati oleh Az-Zahabi rahimahullah. Jadi dirawatkan kedua tumitnya ini. Bukan penggan di rawatan. Wayang siburi bilaihi dan menegakkan kedua kakinya. Ditegakkan. Jadi tidak hanya digambarkan begini ya. Lemes gitu ketika ditegakkan. Ditegakkan. Wa amara bihi. Bahkan Nabi pun juga memerintahkan hal itu. Wa kana yaftahu pakai kok yaftahu asabi'ahuma dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu yakni menekan yakni mawdi al-mafasil yaftahu pakai kok kalau pakai hak kan membuka ini yaftahu pakai kok itu maksudnya menekan silahkan di sini menekan jari jemari beliau wisannya ila batin. Wisannya yakni ditekuk gitu. Ditekuk menuju ke dalam. Fa hadhihi sab'atu a'dha'i kana sallallahu alaihi wasallam yajidu 'alaiha. Maka inilah yang tujuh anggota sujud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud di atasnya. Al-kaffan dua telapak tangan, war-rubbata dua lutut, wal-qadama dua kaki, wal jabha wal anf al jabha dahi dan juga al anf ini itu nah terawat tangan dua lutut kirikan dua kaki satunya jabha dahi dan itu diikutkan itu diikutkan. Nah ini ada penjelasan. Waqad jala sallallahu alaihi wasallam al-udwaini al-akhirain ka'udwin wahidin fi sujud. Dan Nabi SAW itu sudah menjadikan dua anggota sujud yang disebutkan di akhir tadi, yakni jari dan juga hidung, seperti satu anggota sujud saja. Ayatul Qal, bagaimana beliau mengatakan umir Tuhan Najib, aku diperintahkan untuk sujud. Tapi riwayat dalam satu riwayat umirna kita diperintahkan bukan hanya kita diperintahkan an-najib untuk kita sujud. Walaupun dengan riwayat umir itu maka kita tetap mencontoh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tetap mencontoh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Secara urf syariat kan begitu. Masih ingat ya besok itu ya. Secara urf syariat ini seperti itu ketika perintah kepada Nabi maka itu perintah kepada umat ini urfnya urf syariat. Ala sab'i a'dhum di atas tujuh tulang ala jabha wa ajar biyadihi ala amdi di atas dahi dan beliau SAW itu mengisyaratkan ala memakai ala di sini itu menunjukkan tentang dia harus diikutkan kehidupnya. Wal yadain dan kedua tangan yang dimaksud dalam satu lafaz al-kaffain kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Jadi jangan sampai ada yang memahami bahwa tangan itu kan termasuk lengan ini juga tangan. Dia kalau sujud begini, letakkan lengannya begini, kan sujud di atas tangan. Ini juga tangan, yat, jadinya. Semua disebut yat. Bukan itu. Tapi dimaksud al-kafan. Hanya dua serapan. Bahkan kan ada sabda Nabi Rasul, warfa mirfaqai. Masih ingat ya? Warfa, angkatlah kedua mirfaq, kedua sikumu. Dan itu juga ada larangan anjil suto ala dukul inbisatul kalbi. Anjil suto ala dukul dura'i inbisatul kalbi. Jangan sampai itu kemudian kita itu menghamparkan dirok, ya lengan, itu seperti menghamparkan lengan yang dilakukan oleh al-kalb anjil. Mereka seperti pembelaannya. Jadi harus yang warukbatain dua lutut, watrofil kodamin atau watrofil kodamin ini tadi ujung-ujung terapak kaki. Wala nakbitu asyada wasyara, nakbitu asyada, dan kita tidak menggulung pakaian serta rambut. Kita tidak menggulung pakaian serta rambut. Walaupun misalnya antum pada orang memiliki kum yang ada lebar kumnya, apa sih namanya? Misalnya, apa namanya? Ujung lengan baju panjang sekali. Kum ini misalnya dia agak panjang gitu, maka dan kemudian begini ketika musim, tidak perlu seperti itu. Juga syar, misalnya dia punya rambut, ya, rambut yang panjang ya pada keluar, maka tidak perlu untuk kemudian dia apa namanya atas itu menali rambutnya di belakang, biarkan saja. Karena di dalam mata gelap gitu, asyia bahwa syar kita jangan atau kita tidak boleh untuk kemudian menahan dan menggulung itu tadi, pakaian serta rambut. Nah. Baik. Disebutkan di sini atau aina dumuha wa najma'uha min al-intishar. Yang dimaksud tentang larangan beradab pakaian dan rambut itu tadi, kita menggulungnya, kita mengumpulkannya agar tidak menjulur ke bawah. Yuridu jam'a thawb wa sya'ri bil yadayn 'inda ruku'i wa sujud. Ini di ayat ini. Yang dimaksud adalah mengumpulkan atau menggulung pakaian serta rambut dengan kedua tangan ketika hendak ruku' atau ketika sujud. Kalau pakaian dulu kan begini. Pakaian dulu tidak usah biarkan. Dulu ke bawah dan dia turun sebagaimana mestinya. Tidak usah ditandai. Nah, nanti kalau misalnya antum umroh misalnya juga seperti itu. Ya. Tidak perlu kemudian dikampekan ini. Sudah tidak, biarkan turun apa saja. Pakaian ihram maksudnya. Ketika ihram. Qultu kata Syalbani, aku katakan boleh saya karena yuqasam di hal sholat. Ini larangan, itu tidak hanya khusus ketika sholat saja. Yani kalau di luar sholat, sebelum sholat berarti boleh, tidak. Bal laqaffa sya'rahu wa thawbahu qabla sholat. Bahkan kalau seandainya dia itu menahan sya'rahu wa thawbahu, dia menahan rambutnya atau menali rambutnya atau menggulung pakaiannya, atau bahkan kadang celananya kan gitu. Kalau orang yang dia masih muslim tapi dia tahu sebenarnya dilarang, akhirnya diambil jalan tengah yang minimalnya kalau sholat bukan muslim gitu kan, dia gulung gitu, maka dia berada di antara dua larangan. Dia berada di antara dua pilihan larangan gitu. Larangan misbah atau larangan ini tadi, apa namanya, al-kafr. Kalaupun dilakukan itu sebelum sholat, sumadha khala fiha, kemudian dia mulai melakukan sholat, dadar, itu tetap dilakukan. Artinya ketika sholat kan dia tidak gulung rambutnya, kan sudah digulung tadi. Ya ini tetap dilakukan. Syamalah unnayu inda juhuri al-ulama, menurut jumhur ulama itu tetap dilarang. Wa yajiduhu nahyu sallallahu alaihi wasallam an yusalliya ar-rajulu wa huwa aqisun sya'rahu kama yakun. Hal ini diperkuat oleh larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang dia salat dalam kondisi aqisun sya'rah. Aqisun sya'rah itu tadi, yakni menali rambutnya di belakang kepala. Pare tali di belakang. Wakana yaqul, Nabi juga mengatakan idza sajada al-'abdu sajada ma'a sab'ati arabin. Ketika hamba itu bersujud maka sujud pula bersamanya 7 anggota badannya. Wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Wajahnya, 2 telapak tangannya, 2 lututnya, 2 kakinya. Wa qala bi rajulin shalla wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi. Nabi juga mengatakan tentang seseorang yang dia salat dalam kondisi ra'suhu, yang dimaksud adalah rambutnya begitu, itu ditali di belakang kepalanya. Innama masalu hadza masalul ladzi yusalli wa huwa maktu. Permisalan orang yang seperti ini itu seperti permisalan orang yang sholat dalam kondisi tangannya terbelenggu, yang terbelenggu ke belakang. Karena dia membelenggu rambutnya ke belakang. Di misalkan dipermisalkan oleh dia seperti itu. Nah, waqala aidan dzalika kaflu syaitan, yakni maq'adu syaitan, yakni maghrizal bukhrij. Nah, perkara ini keras sekali. Lewat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Yazan kolonya dari suami Ibnu Husain dan Ibnu Hibban. Ya. Dalika, yakni ketika orang itu dia menali rambutnya di belakang kemudian sholat, itu menjadi kaflu syaitan, menjadi tempat duduknya syaitan. Syaitan menduduki itu tadi, tali rambutnya di belakang kepala tadi. Maghrizal dhaqri, maghrizal dhaqri itu tadi, yakni letak yang di tali dhaqrinya, dhaqri itu dia tadi. Kepang rambut misalnya, atau menggulung rambut, atau dia menali rambutnya di belakang saja. Katakan itu maka itu asyaitan, tempat dirinya syaitan, dijadikan atau diduduki oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.